Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri Abdul Azim rahimahullah, memasuki bab Targhib fil Iqamah, Targhib, dorongan dan anjuran dan keutamaan Iqamah. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين فاذا قضى الاذان اقبل فاذا ثوب Adbara. Al-Hadith dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan jika dikumandangkan sholat, ini adzan, berpaling syaitan itu menjauh dan keluar darinya kentut, dia menjauh berpaling sampai tidak mendengar adzan. Begitu selesai adzan, kembali dia datang. Begitu thuwiba at-tathwib iqamat. Ini iqamat juga disebut tathwib. Fa idza thuwiba, maka jika iqamat dikumandangkan, kembali syaitan itu menjauh, berpaling. Al-hadith, yakni hadith diringkas, disebutkan secara ringkas, ada yang dipotong oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Kelengkapan hadith, idza udzina bis-shalah adbara syaitan walahu durat hatta la yasma'at ta'zin. Ketika dikumandangkan sholat adzan, syaitan berpaling, dia menjauh dan terdengar darinya kentut sampai dia tidak mendengar adzan. Fa'idha sakatal mu'adzin akbala, begitu mu'adzin selesai, diam, kembali syaitan datang. Fa idza thuwiba adbara, begitu diikomatkan, kembali dia berpaling menjauh. Fa idza sakata aqbala, begitu muadzin atau muqim yang qomat diam, kembali syaitan datang. Fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu udzkur ma lam yadhkun yadhkur. Begitu dia datang setelah qomat selesai, terus dia membisik-bisikkan, mengganggu seorang hamba dalam sholatnya. Ingatlah ini, ingatlah itu, masalah ini bagaimana, masalah itu. Sesuatu yang semula tidak dia ingat, gak ada di benaknya, tapi diingat-ingatkan oleh syaitan dalam bisikannya. Hatta la yadriya kam sholla, sampai orang itu enggak sadar berapa rakaat dia sholat. Atau sholatnya sendiri dia enggak khusyuk atau kurang banyak kekhusyukannya, sehingga dia enggak tahu sudah berapa rakaat sholat karena pikirannya kesana kemari. Qala Abu Salamah ibnu Abdurrahman, kata Abu Salamah bin Abdurrahman, di riwayat dia, fa idza fa'ala ahadukum dzalik falyasjud sajdatain wa huwa qa'id. Sami'ahu Abu Salamah min Abi Hurairah. Kalau terjadi seperti itu pada kalian, sujudlah dua sujud dalam keadaan dia duduk. Ini duduk, kemudian sujud, duduk lagi, sujud lagi. Ini sujud sahwi, karena dia syak dalam sholatnya, enggak tahu berapa rakaat dia sholat. Demikian riwayat ini, Abu Salamah bin Abdurrahman mendengarnya dari Abu Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Semakna dengan itu juga Bukhari dalam sahihnya. Yang dimaukan di dalam hadis bahwa syaitan mendekat dan mendatangi musalli. Orang yang sholat itu didekati, dibisik-bisiki oleh syaitan, was-was. Seperti hadis, diingat-ingatkan sesuatu yang semula tidak dia ingat. Sengaja untuk mengganggu kekhusyuannya. Dan untuk merancuhkan sholatnya. Walaupun tentu sholat dia tidak batal dengan itu. Terbukti Rasul memerintahkan untuk sujud sahwi. Jika memang dia syak, enggak tahu berapa rakaat sholat. Dan kata Ibnu Abdul Bar, banyak fuqaha membawakan ijma' tentang hal ini. Ini kesepakatan kalau sholat dia tidak batal karena gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, atau karena pikiran dia secara umum yang kesana kemari saat sholatnya. Ijma' ulama, sholat dia tidak batal dengan itu. Walaupun fuqaha belakangan dari Malikiyah juga madhab Syafi'iyah mengatakan kalau fikiran mendominasi sholatnya atau mayoritas sholatnya dari 4 rakaat, rakaat pertama sampai hampir keseluruhannya dikuasai, sibuk dengan pikiran-pikiran dunia, yang jelas hilang konsentrasi dan kekhusyuan dia. Itu sampai mereka katakan dia harus ngulang sholatnya. Itu fuqaha belakangan di madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Alasan mereka karena hilangnya atau rusaknya kekhusyuan dalam sholatnya. Mereka kiaskan juga seperti orang yang yudafi'ul akhbathain. Hadis Rasulullah katakan la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak boleh salat di hadapan makanan, artinya jika kamu lapar, dan tidak pula, ini tidak boleh pula sholat dalam keadaan kamu menahan dua yang kotor, ini kencing dan BAB. Pendalilannya bahwa dalam keduanya, lapar dan menahan itu, hilang kekhusyuan orang. Dia menahan kencing yang sangat dan waktunya keluar, gak bisa. Atau menahan BAB, perutnya sakit dan ini sudah di ambang pintu. Dia menahan-nahan, ngempet bagaimana supaya enggak keluar sampai selesai sholatnya. Percuma, kekhusyuannya hilang. Karena pikiran dia ke perutnya. Pikiran dia ke kencingnya. Bagaimana itu supaya enggak keluar. Enggak mungkin dia bisa khusyuk. Sementara dia mempertahankan atau melawan dua yang mau keluar ini. Begitu pula yang kelaparan, pikiran dia ke makanan. Dia lapar sekali, pinginnya cepat-cepat selesai sholatnya untuk kemudian makan. Makanya tidak boleh sholat dalam keadaan itu. Intinya kekhusyuan yang tertaruhkan di situ. Maka begitu pula ini, kata mereka, yang pikirannya rusak karena mengingat atau sibuk dengan masalah-masalah duniawi dalam sholatnya, maka begitu pula. Intinya terlepas dari khilaf, kekhusyuan penting dan nyawanya sholat. Seperti Sufyan Tsauri katakan, tidak ada bagimu sholat, ini orang tidak akan mendapati sholatnya kecuali yang dia berakal tentangnya. Ini berakal, dia betul-betul khusyuk di situ, tenang sholatnya, pikirannya ya ke sholat, menghadap Allah. Adapun saat pikiranmu ke sana kemari, sibuk mikir ini itu, atau kelaparan, pikiranmu ke makanan, atau menahan dua yang kotor, enggak akan ada yang kamu dapati dari sholatmu. Kemana pikiranmu? Akalmu hilang saat itu dalam sholatmu, karena melalang buana ke sana kemari. Makanya salaf mengatakan, min fikhir rajul qadha hajatihi qabla ibadatihi. Dari kefakihan seorang hamba, dia selesaikan dulu hajatnya sebelum ibadahnya. Yani hajatnya seperti hadis, kamu lapar, makanlah dulu. Makan dulu. Sampai kamu kenyang, puas, baru sholat. Sehingga kamu gak mikiri makanan saat sholat. Begitu pula hajat, ini buang hajat, kencing atau BAB, selesaikan dulu, keluarkan dulu. Sehingga begitu kamu sholat, kamu tenang, tidak sibuk menahan dan mengurusi itu. Itu pula yang dikatakan oleh Ibn Hamid dari fuqaha, kalau amalan kalbu, ini kesibukan pikiran dia, menguasai sholat, tadi mayoritas sholatnya seperti itu dalam perkara-perkara dunia, bisa merusak, membatalkan sholatnya, sebagaimana amalan jasad, sebagaimana amalan jasad. Ini amalan jasad, gerakan-gerakan dia yang gak ada gunanya, gak ada perlunya dalam sholat. Sebentar misalnya garuk-garuk, sebentar kepalanya, sebentar pecinya, sebentar bajunya, sebentar sarungnya, sebentar tangannya, terus gerak. Terlalu banyak abad, gerakan-gerakan yang gak ada perlunya dalam sholatnya bisa merusak sholatnya. Begitu pula masalah hatinya. Maka hadis jelas menunjukkan bahwa sholat jelas syaitan berambisi untuk merusaknya dengan was-was, bisikan-bisikan yang dia semburkan di hati seorang musolli. Tentunya kewajiban seorang hamba berjuang melawan dan membuang, tidak menuruti bisikan-bisikan tersebut. Hadis juga menunjukkan seyogyanya muadzin, yakni dipilih muadzin itu yang asyid. Asyid itu yang suaranya keras, kencang. Karena semakin suara dia kencang, keras, berarti semakin jauh syaitan darinya. Karena syaitan lari, terkentut, menjauh sampai tidak mendengar adzan. Sampai dia tidak mendengar adzan. Maka semakin adzannya keras, semakin kencang, semakin syaitan itu menjauh. Dan itu matlub. Menjauhnya syaitan itu perkara yang baik bagi kita. Oleh karena itu muadzin dicari yang dipilih, yang suaranya keras dan lantang. Karena itu di lafadz, di riwayat disebutkan walahu husos atau hasos. Dia lari, syaitan berpaling menjauh. Husos itu kalau pada binatang, saat dia menggerak-gerakkan ekornya ke kanan, ke kiri. Misalnya kamu melihat sapi, misalnya ekornya dikelebatkan ke kanan, dikelebatkan ke kiri, gerak-gerakkan begini. Nah, itu husos namanya. Syaitan lari dalam keadaan dia mubat mabit gitu. Artinya sangat kencangnya lari dia, begitu bencinya dia dengan adzan, maka dia betul-betul berpaling dan lari sejauh-jauhnya. Sampai disebutkan mubat mabit atau bergerak ke sana kemari. Hadis jelas terkait bab idza thuwiba adbar, termasuk keutamaan qomat sama seperti adzan, syaitan berpaling menjauh seperti adzan juga. Maka itu fadilah bagi qomat. Wa an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza thuwiba bis shalah futihat abwaabu as-samaa' wastujibad du'a. Jadi riwayat Jabir, Rasulullah katakan kalau di tathwib, ini qomat, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah. Ibn Abdul Bar membawakan dari hadis Anas, namun lafadznya idza nudiya bil adzan, ketika dikumandangkan adzan, bukan qomat. Futihat abwaabu as-samaa' wastujibad du'a, dibuka pintu-pintu langit dan dikabulkan doa. Begitu pula dari hadis Yazid Ar-Raqashi, juga dari Anas, indal adzan tuftahu abwaabu as-samaa', ketika adzan dibuka pintu-pintu langit. Wa indal iqamah la turaddu da'wah, adapun saat qomat tidak akan tertolak doa dari riwayat Anas juga mauquf sampai kepada Anas saja. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Ditambah oleh Imam Atha Ibn Abi Rabah Imam Tabi'in, wa inda nuzulil ghaith, begitu pula doa tidak akan ditolak saat turunnya hujan. Ini waktu terkabulnya doa. Waltiqa'u zahfain, juga tidak akan ditolak doa saat bertemunya dua pasukan, ini muslimin dengan kufar saat perang. Waktu terkabulkannya doa juga. Di dalam bab menunjukkan keutamaan doa antara adzan dan iqamat, termasuk la yurad, tidak akan ditolak atau setuju berdoa waktu ijabah. Seperti kata Imam Auza'i, tidak ada sesuatu yang menandingi Al-Quran. Ini Al-Quran yang paling afdal, zikir atau doa paling afdal ya Quran, kalamullah, itu perkataan Allah. Tetapi kata Auza'i, contoh atau bimbingan dari para ulama salaf, mereka berzikir sebelum terbitnya matahari, sebelum tenggelamnya matahari, waktu zikir pagi petang, waktu doa antara adzan iqamat. Maka saat itu doa, begitu pula kalau pagi petang zikir, lebih afdal dari bacaan Quran, lebih afdal dari bacaan Quran karena waktu yang terbatas, waktunya terbatas. Kayak adzan qomat ya sampai qomat saja selesai sudah waktu ijabah. Quran bisa kamu baca kapanpun, tapi doa keutamaannya hanya sampai qomat. Gak bisa diganti di waktu yang lain. Makanya di situ menggunakan syarafuz zaman, keutamaan waktu, sesuai yang disebutkan di dalam sunnah. Sunnah mengajarkan doa, ya doalah. Sunnah menunjukkan zikir, ya zikirlah. Itu lebih afdal daripada kamu sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, zikir kepada Allah di waktu pagi dan petang karena waktu terbatas, itu lebih afdal daripada kamu berperang fisabilillah jihad, atau kamu infakan hartamu besar-besaran, banyak kamu keluarkan untuk sedekah dan infak. Karena tadi waktu ini terbatas, maka mengamalkan apa yang dianjurkan di waktu terbatas itu yang paling afdal dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam sa'atan la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu shalah wa fi shaffi fi sabilillah. Dua waktu yang tidak akan ditolak doa seseorang padanya, ketika qomat salat dan ketika orang itu berada di shaf fisabilillah, dalam barisan saat perang fisabilillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Al-muhim itu tentang keutamaan qomat. Antara adzan dan iqamat, atau iqamat itu sendiri, adzan-adzan iqamat terkait waktu, atau terkait iqamat itu sendiri mengusir dan membuat syaitan berpaling menjauh sejauh-jauhnya. Qala rahimahullah, kemudian beliau sebutkan bab at-tarhib minal khuruj minal masjid ba'dal adhan li ghairi udhur. Ancaman keluar dari masjid setelah adhan tanpa udhur. Ini dia ketika adhan dia ada di dalam masjid, begitu selesai adhan dia keluar tanpa ada udhurnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja rajulun ba'da ma adzana al muadzin. Kata Abu Hurairah, seseorang keluar setelah muadzin selesai adzan. Faqala amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, adapun ini orang, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma dalam bahasa Arab disebutkan terkait dua pilihan atau lebih. Amma hadza kadza wa amma hadza kadza wa amma hadza kadza, bisa dua bisa lebih. Amma hadza begini, wa amma hadza begini. Nah, di sini hanya satu disebutkan. Amma hadza, adapun ini yang keluar telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takdirul kalam, ada yang mahdzuf tidak disebutkan dan mafhum dari konteks, yakni amma alladzi lam yakhruj faqad ata'a Abul Qasim, adapun yang enggak keluar tetap di masjid maka dia telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah katakan, amarana Rasulullah ala idza kuntum fil masjid fanudiya bis salah wala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Dan Rasulullah katakan, jika kalian di masjid lalu adzan, maka jangan kalian keluar sampai kalian selesai sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini lafaz beliau, juga diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, tanpa potongan yang terakhir, amarona Rasulullah kata wa kata, kemudian Rasulullah perintahkan kepada kami. Juga dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, la yasma'un nida fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa li hajah thumma la yarji' thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq. Orang yang dengar adzan di masjidku ini kemudian keluar tanpa karena hajat dan dia tidak kembali lagi, maka dia adalah munafik. Ini salah satu tanda munafik, ketika orang keluar dari masjid setelah adzan tanpa ada hajat, tanpa ada udzurnya. Termasuk tanda-tanda kemunafikan. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Serupa dengan itu riwayat Utsman di Ibnu Majah, Rasulullah katakan, man adrakahul adzan fil masjid tsumma kharaja lam yakhruj li hajah wa huwa la yuridu raj'ah fa huwa munafiq. Yang mendapati adzan dalam keadaan dia di masjid kemudian keluar tanpa ada perlu dan tidak ingin kembali ke masjid, maka dia munafik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Semakna dengan itu, mursal Sa'id bin Musayyib diriwayatkan Abu Dawud dalam Marasil, Rasulullah katakan, la yakhruju minal masjid ahadun ba'dan nida illa munafik illa li'udhur akhrajathu hajah wa huwa yuridu rujuk. Tidak ada yang keluar dari masjid setelah adzan kecuali munafik, kecuali kalau dia keluar karena udzur dan itu pun dia menginginkan kembali, ada perlunya keluar sebentar dan niat dia kembali segera ke masjid. Sa'id bin Musayyib banyak sekali meriwayatkan hadis Abu Hurairah dan ma'ruf sudah. Sa'id ya riwayatnya dari Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Karena terlalu banyaknya, karena terlalu seringnya, maka terkadang Imam Sa'id bin Musayyib memursalkan hadis. Mursal itu dia menggugurkan perantara antara dia dengan Rasul SAW. Semestinya Sa'id katakan, dari Abu Hurairah, aku mendengar ini dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata begini. Tapi karena seringnya, maka Sa'id langsung katakan, Rasulullah berkata begini. Dalam hadis Rasulullah katakan ini, Rasulullah berkata begini. Tapi ya orang ma'ruf, paham para ulama itu dari Abu Hurairah. Makanya mereka katakan, mursal Sa'id bin Musayyib adalah mursal yang terbaik. Mursal yang terbaik karena mereka cross-check, mereka teliti, mursalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis menunjukkan jelas haramnya keluar dari masjid setelah adzan. Setelah dia dengar adzan di masjid tanpa hajat, tanpa ada udzur. Udzur misalnya dia mau wudu, ya keluar. Tapi kan ada udzurnya, memang dia batal hadas, dia harus wudu keluar, tapi kan setelah itu dia kembali. Atau buang hajat, dia mau BAB misalnya, kencing. Atau ya yang darurat lah, perkara-perkara yang darurat yang mengkondisikan dia harus keluar. Nas'alullah al-afiyah. Misalnya saja, orang di masjid dia dengar adzan, selesai adzan belum qomat terjadi gempa besar. Ini orang khawatir keambrukan bangunan, maka dia keluar lari menyelamatkan diri. Tapi darurat, dia keluar karena keselamatan. Maka itu terkecuali, bukan termasuk yang Rasul ancam sebagai tanda munafik, atau bukan berarti pula dengan itu dia melakukan yang haram bermaksiat kepada Rasul SAW. Demikian itu dilarang karena masjid tempat yang wajib bagi dia saat itu untuk dia sholat di situ. Ini adzan isya kamu di masjid ini, kamu dengar adzan ya wajib bagi kamu sholat di sini sudah. Lain perkara kamu masih di luar, kamu sudah di dalam. Kamu dengar adzan ya, kamu harus sholat di sini. Makanya nggak boleh keluar kalau nggak ada udzur. Dan ini semua kata Imam Ahmad, kalau muadzin adzan pada waktunya, memang sudah masuk waktu, karena itu yang jadi patokan haramnya keluar masjid ketika adzan sudah di waktunya. Hadis mengajarkan orang untuk bersabar di masjid dan waktu yang enggak lama, paling 5-10 menit qomat, bersabar menunggu sholat. Dan kita tahu keutamaan menunggu sholat itu sendiri besar pahalanya, dan dia teranggap di dalam sholat selama sholat itu yang menahan dia di tempatnya di masjid sebelum dia keluar. Maka sepantasnya orang itu menyabarkan dirinya di masjid sampai selesai dia sholat. Qala rahimahullah, at-targhib fi du'a bainal adhan wal iqamah, anjuran untuk doa antara adhan dan qomat. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Dari Anas Rasulullah katakan doa antara adhan dan qomat tidaklah tertolak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban di sahih keduanya. Ada tambahan di riwayat Ibnu Hibban, fad'u, maka berdoalah di waktu adzan dan qomat ini. Qalu, di riwayat Tirmidzi ada tambahan, para sahabat bertanya, famadza naqul ya Rasulullah, apa yang harus kita doai? Ini kita baca apa dalam doa antara adzan qomat itu? Nasihatmu apa? Qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rasul katakan mintalah kepada Allah afiyah di dunia dan akhirat, untuk afiyah dalam urusan duniamu dan afiyah dalam akhiratmu. Artinya dengan riwayat Tirmidzi ini, itu doa yang paling pantas, paling diperbanyak antara adzan qomat. Lafadznya terserah, yang jelas itu yang diminta. Allahumma inna nas'alukal afiya fid dunya wal akhirah, misalnya. Bisa juga Allahumma afina fid dunya wal akhirah, ya Allah beri aku afiyah, afiyai aku di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afiyah, afina fid dunya wa afina fil akhirah. Al-muhim minta afiyah. Itu yang Rasul bimbing dan Rasul ajarkan di waktu tersebut. Maka itu doa yang paling utama dan pantas diperbanyak antara adzan qomat. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.